Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken ngaromahe Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi. Karomah yang ketujuh, beliau berkata, Nabi Khadir alaihissalam pernah datang dan mengenalkan diri kepadaku. Dari beliau aku memperoleh ilmu untuk mengetahui arwah orang-orang mukmin di alam gaib. Apakah arwah itu mendapatkan siksaan atau kenikmatan? Bajen masalah Nabi Khidir iku isik gesang nopo sampun situ. Iku pancen ulama-ulama khilaf. Hampir semua kaum sufi niku berpendapat masih hidup. Pirang-pirang kaum sufi niku sing bertemu. Kadene Syekh Abi Hasan As-Sadili kale kota Syalit. Kadusine Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nalika ditarbiyah wonten salah satu negara. Nih turut diterangkan ugi wonten ing kitab Riyadhus Shalihin iki bilih binjing Nabi Khidir niku sempat bertemu kali Dajjal. Para bapak niki Asy'ab Abu Abbas Al-Mursi dawuh rawuh nenggonku mengenalkan diri aku Nabi Khidir. Terus aku dibelajari ilmu kanggo ngawruhi arwahi wong mukmin ning jerone kubur. Apa wong mukmin iku disiksa apa diberi kenikmatan? Oleh karena itu, seandainya sekarang juga datang 1000 orang ahli fikih yang mengatakan bahwa Nabi Khadir alaihissalam telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat itu. Niki nuduhaken kathah ulama-ulama ahli fikih mengatakan bahwa Nabi Khadir sampun wafat. Nomor 8 Asy-Syaikh Hasan Al-Adawi, beliau di dalam syarah Al-Burdah Al-Bushiriyah mengatakan bahwa ada salah seorang sufi berkata, aku sholat di belakang Asy-Syaikh Abdul Abbas. Tiba-tiba ada cahaya yang meliputi tubuhnya dan berkembang memancar dari wujudnya sehingga aku tidak kuat memandang. Waktu niku Abdul Abbas niku ngimami. Nah, terus tubuh niku dadi sinar. Sinarku berkembang, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah padang, sampai wong sufi sing sembahyang di belakang ini mboten mampu ningali saking padangnya sinar. Dan ini termasuk karomah ingkang dipun miliki lan diparingaken dening Allah dhateng Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi. C. Asy-Syaikh Yaqut Al-Arsy, lahir tahun 627 sampai 707 Hijrah atau 1229 sampai 1307 Masehi. Syaikhut Al-Arsi namanya Abu Duri bin Abdillah Al-Habsyi. Adalah seorang imam dalam ilmu kemakrifatan. Seorang guru besar yang soleh, abid dan zahid. Ahli ibadah dan zuhud. Serta mempunyai kewibawaan yang besar. Beliau adalah salah satu yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dan ini dadi gurune Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, di samping nggih berguru dateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menceritakan bahwa ketika Yaqut Al-Arsi dilahirkan di negeri Habasah Iskandariyah. Nuwun sewu para bapak. Niku oleh nulis penulis enten sing kliwatan. Kliwatan sak kalimat nggih. Dadi ana salah paham. Di Yaqut Al-Arsi niku dilahirkan di negeri Habasah. Bar niku enten tulisan di negeri Iskandaria ya, dimasakkan asita. Ku saman tambahi, Habasah Iskandaria niku enten sak kalimat sing boten tertulis. Saya nulis sana sekolah piyambah ya. Diteliti bolak-balik si ono wae sing kelewatan. Menjen biasane buku-buku niku sering ngoten. Di negeri dilahirkan di negeri Habasah. Ya. Oma di negeri Iskandaria dimasakkan asidah. Atau jenang yang dibuat dari tepung dan samin di musim kemarau. Kemudian ada yang berkata asidah itu adanya hanya pada musim penghujan. Kenapa di musim kemarau ada asidah? Bapak-bapak, Yaqut Al-Arsi ini tahu jenenge Abu Duri bin Abdillah Al-Habsyi. Lahir teng Habasah, orang hitam mriku Al-Habsyi. Dah niku di negara Iskandariyah, iku negarane Abdul Abbas Al-Mursi. Niki padha mbancai ngoten lho, Pak. Padha mbancai. Dibancai digawekno jeneng Asidah. Di tiang-tiang Iskandaria heran. Padahal biasanya asidah itu digawe waktu penghujan. Di musim kemarau kok ono jeneng asidah. Akhiripun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menjawab, ini asidah saudaramu sekalian, yaitu Yaqut yang baru dilahirkan di negeri Habasah. Dan kelak di kemudian hari ia akan datang kepadamu sekalian. Akhirnya terjadi apa yang dikatakan beliau. Ceritane panjang Pak Niki. Ceritane panjang, di kula singkat. Di wong Habasah orang hitam ya. Yaqut Al-Arsi Niki. Akhirnya Yaqut Al-Arsi niki gampangane diambil budak kali tiyang, diperbudak. Akhirnya didol terus ditumbas kali Abu Abbas Al-Mursi niki. Akhirnya diambil menjadi muridnya. Nah, kalau bapak, Yaqut disebut al-arsi. Kenapa disebut al-arsi? Sebab hatinya selalu berada di bawah aras, walaupun jasadnya di bumi. Iki sekuatra kenjenengan ahwakul kumar. Arwai wong sing sempurna itu begitu. Maksud jasate ning bumi tapi ruhnya di sana di aras. Ada yang berpendapat sebab dia mendengar suara azan malaikat-malaikat penyangga aras. Di kapanono malaikat penyangga aras niku azan, Syekh Yakut niku mendengar. Sehingga disebut Yakut al-Arsi. Beliau wafat di negeri Iskandariyah pada tanggal 18 Jumadil Akhirah tahun 707 Hijrah atau 1307 Masehi. Sebagian dari karomah-karomahnya ialah jika disuguhkan kepadanya makanan yang di dalamnya ada syubhat, maka di atas makan itu ada warna gelap. Durupaku no warna peteng yang dapat dilihat dengan jelas. Sehingga beliau meninggalkannya. Artinya tidak mau makan. Ini termasuk karomah malik. Barang subahat. Padahal meripati mboten mirsani. Mboten ngerti sebab musababe makanan dari mana. Pokok enten panganan nopenten barang sing subhat iku nduwure barangku ketok gelap peteng. Dene iki saged dipuntingali nggih bahwasanya itu adalah barang yang subhat. Dua, beliau suka menolong kepada siapapun. Beliaulah yang menolong Asy-Syaikh Syamsuddin bin Al-Labban yang telah dicabut Al-Quran, ilmu dan imannya karena mengingkari Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Syekh Syamsuddin sebelumnya telah minta tolong dan bertawasul kepada semua para wali pada masa itu. Namun tidak ada hasilnya. Kemudian para wali memberinya petunjuk agar ia minta tolong kepada Syekh Yakut al-Arsi. Kemudian Syekh Yakut datang kepada Ahmad al-Badawi di makamnya. Seraya berkata, wahai bapak anak-anak muda, kembalikanlah sifat-sifat orang miskin ini kepadanya. Syekh Ahmad al-Badawi menjawab dari dalam makamnya, iya, asalkan mau bertaubat. Kemudian Syekh Syamsuddin bertaubat, yang akhirnya Al-Quran, ilmu dan imannya dikembalikan padanya. Bro Bapak, ini hal-hal yang sangat ajaib. Wong jenenge mawon nggih karomah, nggih jenenge karomah. Para Bapak, Asy-Syaikh Ahmad Al-Badawi iku roto-roto semua manggil Sayyidi. Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Niku panjen salah satu wali jadi wali Ghaus Al-Kabir, Al-Kutub Asy-Syahir, wali Ghaus ing agung, wali kutub yang terkenal. Terus Bapak, niki tiyange niku aneh. Aneh. Aneh terus pundi, tasih gesang niku sepun diperingati. Diperingati mama peringatan maulid. Biasanya wali-wali itu peringatakan peringatan khol. Ini peringatan maulid. tasih gesang niku mun diperingati maulidi. Nggih. Cara sak niki kira-kira nggih hari ulang tahun, hari ulang tahun. Duh maulid niku wagen. Wagen hampir-hampir menyamai maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lajeng akhiri kathah tiyang sing sami ingkar. Ulama-ulama fikih niku kathah sing ingkar. Sultan-sultan niku nggih kathah sing ingkar. Wong isih sugeng diperingati maulid rame. Rame ini bukan main. Kalau Bapak, niki mulai saking sugeng sampai mun wafat. Niku maulid niku bukan main. Besar-besaran. Niki Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Nah, niku kasih sugeng, kalau Bapak. Enten tiang niku wong ahli fikih yang terkenal jenenge Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid niku seorang ahli fikih sangat terkenal. Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid disebut Ibnu Daqiq Al-Aid niku soale piyambake niku penggaweane adul glepung kangge masakan hari raya. Ibnu Kuana tapi kilit glepung riyoyo dipenggaweane. Wau Samsudin Al-Labban, Al-Labban Ibnu Labban niku soale bapak iku penjual pohon. Penjual pohon. Asyagaf niki soale napa Pak tukang gawe niki tukang gawe atap nggih. Ono Al-Attas niki soale mbah-mbah iku nalika sik njurine weteng wis wahing-wahing. Al-Attas. Wong gedhe-gedhe khabaib niku macam-macam. Para bapak Ibnu Daqiq Al-Aid niki kurang begitu percaya dateng jinten Ahmad Al-Badawi. Akhirnya dicoba, diuji. Kealiman itu diuji. Ini mboten nguji langsung utusan dateng Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dirini. Ad-Dirini, Ad-Dirini. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dirini ku diutus bareng Syekh Taqiyuddin kono budhalo ning ngene Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Jajal ujian ya. Cobaan sampai di mana ilmune. Kok edap-edapi masyarakat kok berbondong-bondong ngurmati maulidi. Perhatiane masyarakat tok ngedap-ngedapi dateng maulidi Ahmad Al-Badawi. Jajal takonono masalah iki takono. Iso jawab apa ora. Terus Bapak, sing ditakon niku masalah-masalah fikih, masalah-masalah syariat. Soale Ahmad Al-Badawi iki kaya nggih terus pundi nggih kaya wong ora beneh ngoten lho Pak nggih. Tapi kok perhatiane masyarakat kok bukan main nggih. Nek wektu maulid niku berbondong-bondong dari berbagai daerah. Nate ngoten campur lanang wedok. Campuran nang wedok niku sing kuwatah sing diingkari kali fuqaha diingkari ahli fikih. Guru Bapak akhire namine Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dairini niki suwan teng Ahmad Al-Badawi. Takon masalah pirang-pirang nggih. Dateng Syekh Ahmad Al-Badawi sedoyo masalah niku dijawab kabeh. Dijawab dengan pertanyaan, dengan jawaban-jawaban yang jelas, jawaban sing suwai. Setiap piambek ing jawab masalah niki dawuh. Masalahmu iki wis ana tulisane ning kitab As-Sajarah. Gule ana ning kitab As-Sajarah. Kita kaya wong ora bener. Jawab masalah dituduhno sak kitabe. Belok ning kitab As-Sajarah. Di pertanyaan potensi pirang-pirang itu didawahkan iki manggon ning kitab As-Sajarah kono belok. Belok. Akhirnya para bapak, ulama-ulama ku podo buka kitab As-Sajarah. Betul nopo sing dadi jawaban. Para bapak, iki nggih enten murid-e Mbah Takim pian. Murid-e Mbah Takim. Iku wonge wong bodho ilahe lho. Lumayan makhrus aline ku ingkar. Iku wong pinter, iku wong apik. Akhire remaja iki gadah masalah sing mboten ngerti jawabane. Wis bareng dateng niki murid-e Mbah Takim sing bodho niku nggih. Dikandhani anu yai masalah sampeyan ku ning kitab sampe ngorak-rakan tumpukan iki nggih. Saman buka jeneng kitab iki halaman samene. Niku para bapak nggih. Ilmu sing jenenge ilmu wahbi. Ilmu pemberian langsung dari Allah nggih ngoten niku. Sebabe napa wong sing atine padhang, atine kaya milun niku madhep Allah Mahfud. Allah Mahfud ku sembarang wis ana nggih. Napa niku tulisan Quran, napa niku tulisan hadis, napa niku tulisan kitab, napa menenten sedaya tenan. Dimulani wong sing kaya ngaten madhep mawon teng Allah Mahfud pun ketok. Delok kitab anu halaman sakmene. Manggone ne rak-rakan undakan sakmene. Dene iki nggih ngoten Ahmad Al-Badawi. Bro Bapak, Syekh Abdul Aziz niku wau nek ditakoni ya apa Sayyid Ahmad Al-Badawi embuh. Sayyid Ahmad Al-Badawi ku segoro sing gak ana dasare. Dasare segoro kamu mesti enten dasare ya Pak. Nggih saking ilmune niku baik ilmu lahir, ilmu batin niku mumpuni sampai diarani lautan yang tidak ada dasarnya. Bapak Bapak Ibnu Daqiqil Id niki nate ngilingno Syekh Ahmad Al-Badawi. Menyen para bapak, wong sufi niku nek didelok cara lahir ana tingkah laku sing nglayani syariat. Niku lama fuqaha berhak ngilingno, berhak ngelingno. Oh Bapak. Ibnu Daqiqil Id niki seorang ulama fuqaha yang sangat besar. Lah delok Sayyid Ahmad Badawi ku gak tau ketok salat. Padahal masyarakat kok luar biasa. Nek ngurmati maulid ku luar biasa. Padahal didelok ku ya gak tau salat. Nek masalah alime mun sumerep sebab napa niku wau kongkonan wong jenenge Syekh Abdul Aziz niku wau nyata soal ngopo mawon dijawab dengan benar, soal ngopo dijawab dengan benar tapi kok ora salah. Di perlu niki akhirnya bertemu Ibnu Daqiqil Id niki nggih bertemu kalian Sayyid Ahmad Al-Badawi. Terus Ibnu Daqiqil Id niki ngelingno. Terus undi sampean kok mboten salat. Lah mboten salat niki ra nulayani tindak lampahe tiyang sholihin. Lah jenengan iku tergolong wong sholihin tapi kok mboten salat. Siti Ahmad Al-Badawi. Jawabane tenang, diam, menengo. Kowe nek ngomong maneh awas glepung mengko dadi lebu. Glepung titur niku. Nek ngomong maneh awas yo. Glepung mengko dadi lebu. Nah, soalnya kan boten ngerti, Pak, boten ngerti. Aman takone murid tulung aku. Sapa sing tau ruh Jumatane Yai Jalil? Ruh apa? Sapa sing wani ngelingno? Enten para bapak yang perak, Bang Perak Jumbang niku lho. Niku pen senengane jajal, senengane jajal. Lah yo, Yai Mursyid kok gak tau Jumatan. Niku moro-moro ya ini kucing gelek teko gawe jubah. Terus kapok ya Mbak. Lha Bapak niki sami nggih. Siti Ahmad Al-Badawi nggih ngoten. Meneng diam ngomong maneh. Ya glepengmu dadi debu kok ngono. Bareng dijongkrok. Tuh tapi mencelat para bapak. Sampai dumugi Al-Jazirah Al-Mutasi'ah. Lah kok tengene pulau yang sangat luas. Bingung Ibu Nudaki Kit niki bingung. Loh aku ku neng di. Aku neng pulau, Jazirah ku pulau yang sangat besar. Bingung aku ku neng di aku iki. Akhirnya para bapak nggih. Pakeane sing kandel iku tambah menyempit, tambah menyempit, tambah menyempit. Para bapak, nek kain niki kain kandel, Pak, menyempit, menyempit, akhir sampai hampir butuh sakit bernapas. Nggih. Badane iku dicepit nih kalian niki, pakeane niki, menyempit, menyempit, meh mawon pecah. Nggih. Akhire para bapak Nabi Khidir rawuh. Nabi Khidir. Nah, itu jelas. Nabi Khidir itu kasih sugeng. Nabi Khidir rawuh. Bang rawuh dawuh. Wis, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah. Mulane, wong kaya Ahmad Al-Badawi kok jadi tentang. Wong sing model kaya ini kok jadi tentang. Wes engko budhalo ya. Diko. Ning tengah-tengah. Para bapak. Ning jazirah niku mboten enten sing nenggoni. Luas tapi gak ono penggunine. Ning tengah-tengah kono kubah, ono kubah. Enten masjid, masjid enten kubahe. Deloken kene asar mrono. Ahmad Al-Badawi ki ngimami sholat. Tiap sholat mesti ngimami ning masjid kono. Loh, kula bapak. Padahal ning ndi mboten mboten roh niki. Ibnu Taqi iki mboten sumerep iki jazirah apa mboten sumerep. Ning masjid jane Kubah iku saben wae salat Ahmad Al-Badawi ku ngimami ning kono. Engko dilungkas asar rono teko. Menek wis bar salat dan gandolono jubai. Gandolono jaluk ngapura. Akhirnya para bapak estu dicegati. Masya Allah. Lua kok nge. Kapan saya waktu ini niku. Waktu ini salat. Wadan komat. Niku manusia wali-wali ini. Allah ku ngumpul teng masjid ini. Nge. Boten disumpuli sangkane saking pundi moro-moro masjid tebek. Bar salat ngoten moro-moro buyar wis gak karuan barane ning ndi. Niku wali-waline Allah sedaya. Ahmad Al-Badawi ku ngimami teng riku. Bar ngimami langsung digandoli, jubahe digandoli. Kula nyuwun ngapunten estu, kula nyuwun ngapunten. Nggih. Akhire para bapak nggih. mesti ngapura mbek Ahmad Abadawi. Aja dibaleni neh ya. Aja dibaleni neh ya. Akhire dicekel nggih, dijongkrongno grup. Nggih. Lah kok wis tok ngarepe lawange daleme. Wis tok ngarepe lawange daleme. Dalame Ibnu Tabib bin. Para bapak niku nggih. Nek teng hajen para bapak nggih. Niku biasane buka slambuku tanggal 10 Muharram. Mbah Mutamakin nggih. Mbah Mutamakin niku masyaallah nek wayahe khol nggih. Satu bulan sakdurunge khol niku wong dodol niku para bapak luar biasa. Jangan ngriko sane Sumerep. Mbah Mutamakin. Baik Kiai Sahal, Kiai Sangku turun pitu saking Mbah Mutamakin. Wektu yang swadian niku mboten karuan katae. Nek mun waya bukaan slambu didol para bapak dilelang. Nggih, maesane kan ditaleni, Pak, nggih. Ditutupi kali kain kita leni. Tali ini kok dilelang ku payu 50 juta. Tali ini kok. Rebutan ini Pak dilelang. Selambu-selambu ku dilelang. Mungkin diganti kali senganya. Ya. Mbah Mutamakin. Nggih, wong nggih panjang nggih aneh. Waline Allah Subhanahu wa taala. Para bapak. Kapan wis wayahe khol niku masyaallah sing jeneng ludruk ya teko dhewe. Nggih. Omahe Rahman nggih nate. Nggih. Sung teng riko. Nggih sing jenenge napa Pak jenenge napa tong gendeng napa napa Pak nggih. Beda motor sing mlayu miring niku lho nggih. Niku nggih teko dhewe. Wayang kulit pun sembarang teko dhewe. Oh bapak, niku wanang wedok campur aduk, campur aduk lanang wedok. Mulane ulama sing ingkar, ulama sing ingkar. Tapi di akhirnya malah cilaka dhewe. Ulama sing ingkar. Termasuk guru kula Mbah Ki Wedo Wilasem, niku nanti diusuli tiyang kathah supados, nggih, niki lho. Ngilangi bid'ah. Bid'ah sing lanang wedok campur niku lho, nggih. Tontonan-tontonan sing kaya ngoten niku supaya mboten nggih. Supaya diilangi. Nembe dumugi radosan dipethuki Mbah Mutamakin Baidawi, nggih. Arep neng ndi? Nggih, badhe ingkar bid'ah. Delok cangkemku dulu, yeah. Mangap. Pedo apa bedawi seganten. Ono apa nih batang wedus? Segoro nih batang wedus najis pola. Mboten, wis bali omole. Bro bapak sampai sepriki senten, jangan pengen buktek no. Mejiti Mbah Mutamakin mimbar ini kuenten gambarin nogo di bawah tengah. Kan enten ya Pak, mimbar sing enten nogo. Niku ulama Jawa Tengah nate musyawarah. Nia ono patung neng masjid, iku bi. Apa wajib ingkar apa ora? Ya. Ya wajib ingkar mengjenenge patung. Wong patung niku kan haram Pak, nih patung. Patung utuh. Mboten namung gambar, gambar manusia khilaf. Nggih. Napa Pak? Relik napa-napa Pak? Sing jenenge binatang-binatang sing kanggo anone kok sing nempel-nempel tembok tapi mung separo namung. Iku mau nggih, kata sing arane haram. Ya ana sing arane mboten. Sing diarani haram jadi bukaku sing ana ayang-ayange. Sing utuh nggih, enten ayang-ayange. Nek mboten ayang-ayang nempel tembok niku mboten nggih. Nah, para bapak akhirnya bareng sepakat ya. kudu diilangno, kudu dihapus barang iku haram. Ya monggo ulama hajen nek pengin ilangi monggo, pengin ilangi, tapi ulama hajen gak wani. Nggih, gak wani. Berbapak akhire terus pundi enten sing wani ulama. Kula nek mboten supe iku saking Solo. Nggih. Ngora teng masjid nggowo graji. Ndasi nopo digeraji pun langsung medal buta pak mboten cakep ditambani. Nggih duka ngoten niku nggih. Jenenge wong dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala mungkin gawe niku nggih mun enten firasat-firasat sing sae nggih. Enten maksud-maksud sing tertentu. Mula bapak niku nggih ngoten Ibu Tafikil It ni ku mau ya. Dijongkrok nongoten lah kok duki rumah. Asyik Muhammad Sanawi niki gurune Asyik Abdul Wahab Asy'arani niku nggih wali kutub. Asyik Abdul Wahab Asy'arani niku ndawuhno gurune niku cerita, gurune namene Muhammad As-Sanawi. Niku cerita enten tiyang seorang ulama niku ingkar. Ngingkari menghadiri maulite Sayyid Ahmad Abadawi. Niku mengingkari wong isih urip kok dirayakan maulid-maulid nggih. Niki ingkar. Para bapak barang ingkar langsung imane ilang. Niku sing berbahaya. Kaya niku sih Samsudin Ibnu Laban niku wau, nggih. Nggih ngingkari ngeten iki, ngingkari maulid-maulid niki. Maulid kuwi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki Ahmad Abadawi ku sik urip kok dimaulidi langsung piambe apal Quran, Qurane hilang. Nggih. Lajeng piambake imane hilang pisan. Akhire njaluk tulung wali-wali, mboten saged nulungi. Akhire njaluk tulung niku wau, nggih, Syekh Yaqut Al-Arsy usajeng sowan datang kuburane. Ning kuburan iku iso jawab yo tangapura tapi asa gelem tobat. Jawab sak njero ning kuburan. Lah sing niki tasih gesang, tasih sugeng nggih. Diingkari kali salah seorang ulama niki mboten disebut asmane, mboten disebut ulama ku sapa mboten. Para bapak akhirnya barang imane ilang bingung. Nggih. Takon-takon ana piye carane imane bali. Takon-takon. Akhire ana petunjuk suman wae njaluk tulung neng Syekh Ahmad Al-Badawi. Akhire moro para bapak nggih, moro njaluk tulung nggih. Pentungaken neng Gusti Allah iman kula bali. Yo, yo. Tapi ana syaraté. Syaraté aja ngomong meneh ya. Syaraté aja ngomong meneh. Bapak jawab, "Na'am nggih." Akhire para bapak nggih imane balik. Terus Sayyidi Ahmad Abadawi takon. "Awakmu kok ingkar aku ku sing mbok ingkari apane?" Ingkang kula ingkari niku ikhtilat niku. Ikhtilat baina nisa' wa rijal. Nalika maulid niki kok campur aduk nggih. Anteng lanang wedok. Kan bapak niki kan bid'ah Pak nggih, kan bid'ah. Maulid di Nabi nek lanang wedok pengunjung campur dadi sitok niku bid'ah. Niku mauludane nggih dadi bid'ah. Dan ini kan aneh. Ya Mbah Mutamakin ini kok gak aneh. Sayyidi Ahmad Abadawi ini kok gak aneh. Mulane seorang ulama niku wau matur sing kula ingkari ku ikhtilatin. Ikhtilat baina rijal wan nisa. Dijawab ngono kok mbok ingkari. Iki ana kedadean ning donya ku ana, iku ana. Ora ana wong siji wing sing ingkar. Apa? Ayo sing tawaf nggih Masjidil Haram lanang wedok campur sapa sing ingkar? Nggih, Pak. Sing haji-haji ku nggih niku napa dipisah lanang wedok? Tawaf niku nggih campur. Iku yo ora ana sing ingkar yo ana. Berbapak diceritakaken dawuhe Syekh Abdul Wahab As-Sa'lami guruku Muhammad As-Sa'lami cerita enten Asy-Syekh Abdul Wais bin Katilah niku ulama besar, tergolong ulama besar, tergolong wong soleh sing terkenal niku manggone ning Mesir bareng krungu ana maulid marti Sayyidi Ahmad Abadawi ku terus teko nggih teko bareng teko ku delok masyaallah bagaimana manusia bisa seperti itu ngurmati maulid Ahmad Abadawi ngurmati niki pengane sampun sedo nek niki Ahmad Abadawi niki pun sedo mun situ. Nah, akhire terus pundi? Sampai piambake niku muni hai hata. Nah, ini enggak mungkin. Maulid Ahmad Abadawi kok iso mbandingi maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hai hata, hal yang tidak mungkin seperti ini. Mulane diingkari. Ingkar. Bro bapak, para ingkar niku terus ana wong sing elingno ya. Ana sing elingno, aja ngingkari Sayyid Ahmad Abadawi. Mergo Ahmad Abadawi ku waliun adzim. Iku wali sing agung, aja mbok ingkari. Terus bro bapak teng majelis niku. Dadi Abdul Wais bin Katilan ku termasuk teng majelis. Majelis napa? Majelis niki majelis Maulid. Maulid Sayyidi Ahmad Abadawi. Teng riku enten tiyang sing cara derajati sak dhuure Syekh Abdul Wais niku wau. Sak dhuure. Akhire para bapak bareng wayahe hidangan-hidangan niku Abdul Wais ku disukui wak laut. Nggih. Dilalah, nggih. Bareng ngingkari maulide Ahmad Al-Badawi niki para bapak mengani wak laut ku kesleten rine, nggih. Kesleten ri, rine wak niku, nggih. Kesleten. Wah, rih padus tombo. Digelontor ambek lengo nggih. Pun dengan usaha bermacam-macam usaha akhirnya mboten berhasil. Sampai gulune ku wabuh, sampai sak gulune unta nggih. Wabuh membengkak. Lho bapak, sakit kaya ngoten ku sampai suwene pinten sangang sasi. Sangang saksi ku ngulu panganan mboten sakit nggih. Ngulu nggih toya mboten saged, tilem mboten saged 9 bulan nggih. Wah, sampe sak gulune unta. Piambake niku lali nggih, lali. Lali jalarane apa, iki jalarane apa nggih. Akhire para bapak nggih. Terus ambek Gusti Allah dielingno. Iki sebab iku awakmu ngingkari Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Terus akhirnya terus kongkonan tiang aku gotongen. Abu Gotengen ning kubah sariane Ahmad Al-Badawi. Digotong karo bapak, dibetong riko. Barang wis mlebu, mendet surat Yasin, maca Yasin. Barang maca Yasin, nggih. Rupane kalih Syekh Ahmad Al-Badawi di sepuro. Wah, ing Pak. Coing. Niki rine iwak niku metu mencampur darah. Coing. Nggih. Metu campur darah. Baru bapak sak badane nyampe terus tobat. Barang tobat, nggih. Matur ya Sayyid Ahmad, tobat kula. Kula tobat, kula kapok. Niki pengane sampun teng makom, nggih teng sarean. Akhire abuhe niku ilang, sakite niku ical. Para bapak enten Syekh Khalifah. Ibnu Syekh Khalifah niku teng daerah Ambyar. Teng daerah Ambyar. Niku termasuk ulama sing gede. Ahli negara niku diumumno ojo nekani Maulidi Ahmad Al-Badawi. Iku bid'ah, iku bid'ah, ojo nekani. Para bapak terus dituturi kalih gurune Syaikhul Wahab As-Sa'rani. Ojo ngono. Jenenge Syekh Muhammad As-Sanawi. Aja ngingkari Ahmad Al-Badawi. Mboten kenek. Mboten kenek. Pun diringne pancet nglarang penduduk negarane menghadiri maulid niki. Akhiripun terus Syekh Muhammad As-Sanawi niku dateng sariane Ahmad Al-Badawi. Syekh niku enten tiyang Syekh Khalifah niku ngeten. Dijawab konjuru ni kuburan jarno. Mengikungku cangkemi arepi metu gabah. Gabah ku tukul. Ya. Tukulan ni kungku ngambrak sailat-ilate ketukulan. Jadi gabah tukul kan jadi pari pak. Oleh saya ku tukul pari, sailat-ilate tukul pari. Kumpul para bapak temenan, nggih temenan. Brentek-brentek niki tukurane. Akhirnya para bapak nggih sampai raine niku rusak wajah ini. Rusak ditukuli pari. Wong pari kok tukul ning kono nggih. Apa iso dokter waras? Akhirnya para bapak niki terus pecah. Nggih, pecah. Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani. Dengane dawuh Syekh Ahmad Al-Badawi niku sampun sedo. Niki saged nulungi wong sing dibegal teng perjalanan. Critane niku kuwatah. Seumpamane citaku ditulis iku ngentekno buku. Nggih. Ana wong dibegal, ditulungi Ahmad Al-Badawi padha mun seda. Nggih. Iku kuwatah apa mau ditulis ngentekno buku. Para bapak, pirang-pirang wong-wong sing ditawan kalih Belanda. Nggih. Tak nate orang-orang Eropa niku nyerbu Irak. Nyerbu Irak, ngerusak Irak waktu niku. Nah, niki kuwatah nggih. Tiang-tiang sing ditawan teng Belanda. Teng penjara Belanda niku nggih tangane niku nggih dikecek nggih, diseringpung nganggo napa jenenge kanggo rantai dibelenggu. Niku kata sing dislametno dipendhet nggih. Kare Siti Ahmad Al-Badawi dipendhet mriku. dipendet nggih. Dislametaken. Niku kuatah sangat. Terus Bapak, cerita niku nek ditulisku ngentekno buku. Aku weruh dhewe. Aku weruh dhewe dengan kedua mataku sendiri. Nalikane tahun 1945 ana wong sing ditawan ning negeri Belanda. Niku ning dhuwure menarane Sayyidi Abdul Al. Abdul Al niku termasuk muridnya Al-Badawi. Abdul Al, Abdul Majid. Niki santrine Al-Badawi. Luneng dhuwur menara kuwi enten tawanan dari Belanda. Niki tangan niki sik dikecek. Nggih. Sik dibelenggu. Sikile sik dirante. Dengar-dengar rong dino tengeriko. Nggih. Bingung piyambake. Sirahe ku mumet. Terus ditakoni. Kalian niki Syekh Abdul Wahab Asy'arani ditakoni dhewe. Awakmu ku teko endi? Wahane iki tawanane Belanda. Wahane tangane sik dikecrek, sikile dirante. Kok iso teko kene ceritane ya apa? Swiji dina teng akhire bengi. Wahane iki tawajuh teng Ahmad Abadawi. Kira-kira nggih hadiah Fatihah ngono maksude tawajuh. Hadiah Fatihah. Lho akhire Ahmad Abadawi ku rawuh. Langsung aku disamber digawa mabur. Gawa mabur atau dideleh kene. Aku silah mumet saking bantere Melayu. Bantere Melayu. Siapa apa sakrone aku weruh dhewe dengan kedua mataku sendiri. Iku nalika tahun 1945. Terus Bapak Al-Imam Asy'arani, Abdullah Asy'arani. Niku nate perjanjian kalian gurune Syekh Muhammad Asy'anawi. Perjanjian badhe bi'at sing bi'ate niku wonten sareane Syekh Ahmad Al-Badawi. Nggih. Badhe bi'at bi'at thariqah niku. Nggih, kula purun dibi'at. Tapi nek panceng dirine. Dirine kalian Sayyidi Ahmad Abadawi. Padha niki para bapak nggih. Niki teng jerine kuburan. Bareng ngoten terus Syekh Muhammad Asy'anawi uluk salam. Matur dhateng Syekh Ahmad Abadawi. Dene niku lajeng astane niku lho, astane Ahmad Abadawi metu tlolor ngoten. Nggih. Niki nyepeng astane Abdullah Asy'arani dijawab na'am. Jawab na'am. Mun bapak critane kathah, nggih critane kathah. Dadi citaken niki mun mboten entek-entek nggih. Iki wonten kitab Kalmata Aulia niku gedhe kami. Iki Ahmad Abadawi. Nanti Imam Asy'arani niku tahu. Tahu gak teko. Nalikane waya maulid iki mboten teko tahun wira tahun 1948. Wau sing dicitane 1944. Mboten hadir. Kula bapak wajin sing hadir teng makam niku kuwatah. Kuwatah. Lah kok waktu ni mboten hadir niki Sayyidi Ahmad Abadawi ku buka selambu. Nggih. Di selambu nisan ku dibuka. Nggih. Abdullah Asy'arani gak teko. Abdullah Asy'arani gak teko. Takokne ngoten tu diceritani. Aman ditakokno ngono. Mau Syekh Badawi ku buka selambu. Terus saya ki buka sampu sama gak Melayu. Upengane dawuh pada suatu tahun aku karepku arep gak teko mergo aku lara. Ora teko ning gone Maulid. Maulide Siti Ahmad Abadawi. Lha kok aku ningali beliau. Padahal niku pengene mun sedo niku. Ningali Siti Ahmad Abadawi. Iki koyo citane Mbah Bedowi niku lho dipethuke ning dalan nggih. Padahal Mbah Mutamakin mun sedo. Lha kok Siti Ahmad Abadawi iki nggawa papai kurma sing jik ijo jik teles iku ngajaki wong-wong ayo teko ayo teko ayo teko dari berbagai negara ku padha teko kabeh. Para bapak ning burine Ahmad Abadawi nggih, ning sisih kuwi Ahmad Abadawi, ning sisih tengah Ahmad Abadawi, wadah wong-wong padha bareng. Pamaru alayya wa ana bi misra. Lha kok banjur terus marani aku. Wektu iku aku ning Mesir, awakmu gak teko. Awakmu gak teko. Anu kula sakit. Ora aku ora mencegah datang kepada orang yang dicintai. Wong ngene pancen cinta, masih lara ya teko. Ngoten lho, Pak. Nggih ta. Wong ku nek cinta, lara-lara ya teko. Delokan, delokan, delokan. Iku wali-wali pirang-pirang sing ngetutno aku delokan, delokan. Iku wali-wali ku isih padha urip ya ana, sing wis padha mati ya ana. Iku wong sing semper-semper iku deloken. Ya. Iku mlaku nganggo delamaan tangane. Ana sing semper ku ngisot-ngisot. Iku kabeh padha teko ning Maulidku. Dene awakmu gak teko. Nggih. Para bapak, lho aku tawanan-tawan di negeri Belanda iku tangane diranti, sikile diranti. Niku ya teko teng Maulid niku. Akhirnya para bapak. Terus cinta niki Abdullah Pasha Aroni. Ini piyambake terus. Nggih. Kula badhe teko. Para bapak. Jumoniku jarene gurune Muhammad As-Sanawi. Siti Ahmad Abadawi ku nek nekani Maulid, wong ditekani dhewe, digiring dhewe. Kiring dewi. Para bapak niki beberapa nggih cerita sing sehubungan kali niku wau. Dadi Sayyidut Al Arsy niku panjen tukang nulung tiyang. Salah satu nggih pertolongan yang paling besar nggih niku ulama gedhe Samsudin Ibnu Laban. Sampai apal Quran, Qurane lali, okay. Iman ilang pisan, kemakrifatane ilang pisan, okay. Jaluk tulung datang wali-wali, mboten saged berhasil, akhirnya sing saged nulung Yakut Al Arsy. Para bapak di samping niku, Yakut Al Arsy niki seneng nulung kalih binatang. Nulung binatang. Nomor telu, beliau juga suka menolong binatang-binatang yang minta tolong. Ana kewan-kewan keluwen nggih, njaluk tulung. Ana kewan sedang sakit, njaluk tulung nggih. Niku kan nggih termasuk sipate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing nurun. Nate jenenge kidang kene jaring njaluk tulung Kanjeng Nabi. Enten unta sing pinuju sakit njaluk tulung Kanjeng Nabi. Iki pantes to nek anak putune Kanjeng Nabi diparingi sifat-sifat sing kaya ngoten. Dene Kanjeng Nabi jenenge mujizat. Nek niki jenenge karomah. Para bapak, suwiji dinten nalikane pingane pinuju mulang. Nggih. Murid-muride Thariqah. Lha kok tiba-tiba enten manuk tekukur burung Yamamah, manuk tekukur niku mencolok teng pundake. Bisi nggih. Bisi Yaqut Al-Mursi niki. Yaqut Al-Arsy. Bisi. Ngerti, bayangane ngerti. Terus bayangane dawuh bismillah. Kon njaluk tulung ya bismillah. Aku kok tak ngongkon muridku Ali Thariqah ya ngetutno awakmu. Padha para bapak manuk tekukur nggih. Burung Yamamah manuk terkukuku manuk Mesir. Yaqut Al-Arsy niki teng Iskandaria. Lumah Mesir niki lho nggih. Niki goleki nggih Yaqut Al-Arsy terus mencok ning pundake. Bisi. Bisi niku njaluk tulung. Njaluk tulung. Napa kapane ngendhog ning menara? Menarane masjid kuno Mesir jenenge Masjid Amr. Masjid Amr. Iki kapane netes piye soto gedhe dipendhet kali tiyang. Dipendhet disembelih. Wajeng terus ngendhog bali netes nggih piye wis gedhe nggih wis gedhe metu lari ta dering mabur niku ora empuk enak apa. Disembelih. Ngoten terus. Terus akhirnya burung Yamamah niku terus lapor niku teng Iskandaria. Lapor dateng Yaqut Al-Arsy. Ya wis bismillah. Ngo tak mudano muridku rono. Mboten kedah jangan piyambak. Nek mboten jangan piyambak mboten saged. Loh mboten lupa. Kok terus numpak keledai, Pak. Iskandar Mesir niku jauh. Niku numpak keledai bayangan niku dari Iskandaria. Nggih, dateng Mesir kuno teng niku enten masjid jeneng Masjid Jame Amr. Amr bin As. Amr bin As niku biyen diangkat Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar dados khalifah diangkat dadi gubernur teng Mesir. Terus mendirikan masjid, masjidnya disebut Masjid Amr. Terus palingane langsung mlebu teng masjid. Jamaah-jamaah masjid dikandani tulung. Aku golekno wong jenenge Fulan Al-Mukdi. Fulan iku si Anu Al-Mukdi. Al-Mukdi ku tukang nglarani. Nglarani manuk iki. Fulan Al-Mukdi golekno sampe ketemu ngucak mrene. Terus bapak jamaah niku pun buyar madosi. Barang pun kepanggih lajeng dihadapaken dateng Yaqut Al-Arsy. Dikandani, "Hei Fulan, manuk tekukur iki lho, ya. Iki awe kabar ning aku, padahal aku ning Iskandaria. Goleki aku kondo nek awakmu gembleyi anake." Iya. Terus piyambake jawab, "Nggih, leres, leres. Panjen kula sembelih bolak-balik anake manuk niki." Yaqut berkata, "Aja bareni meneh lho ya." Nggih, Syekh, kula kapok, kula tobat. Lha bapak akhiripun bareng pun ngoten, bali meneh numpak keledai bali teng Iskandaria. Nggih. Duh, manuk ya ditulungi sampe kaya ngoten. Lha niki para bapak mulane wali niku didawakan kali Syekh Junaid. Wali ki kaya bumi. Bumi. Bumi ku rela diinjak wong jahat. Ya rela diinjak wong bagus. Kumpul wong jahat ya kuat. Kumpul wong bagus ya kuat. Dilarani wong jahat ya ora terpengaruh. dipuji wong sing bagus yo gak terpengaruh. Wali ki koyo mendung. Koyo mendung. Mendung iku ngiyupi sapa wae, ngiyupi apa wae. Seneng tulung. Mulane darani wali ku duwe sifat badlunada. Badlunada itu suka memberikan pertolongan kepada siapapun. Para bapak, tulung neng asu, tulung neng gune kucing, tulung neng nopo mawon, badlunada. Nomor telu, sing didawaken sejunet wali ki koyok dene udan. Udan ku nyirami sapa wae. Wong sing seneng mbek dekne ya diwehi udan, sing ora seneng ya disiram udan. Iku sipate wali. Dadi wali ki kaya bumi, nggih. Bumi sanggup diidek wong jahat ya diideki wong apik. Wali ku kaya mendung ngayomi sapa wae. Lan wali ku kaya udan, ya, nyirami sapa wae. Baik wong iku seneng utawa ora seneng. Kanten para bapak nggih iki hikayah-hikayah biografi saking tiga orang besar setunggal Ibnu Athaillah Sakandari kalian dua gurunya. Semanten insyaallah mengke pertemuan ngajeng dengan betul kitab hikam nggih beto niki. Jadi kitab hikam tetap kita waca niki sebagai tambahan penjelasan kesane jenengan nyepeng niki. Menawi boten-boten niki mengki ilang terus. Boten menaken ngeten saged diwaca-waca. Niki tiap-tiap enten napa jenenge selesai membahas hikmah burine kula paringi hikayah. Saben-saben hikmah burine kula sukane hikayah, hikayah. Pakatan mugi-mugi paringi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fangfa'na fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal kitabi. Rabbi وادينا لخصنا بحرمتهم وعملنا في طريقهم ومحافظين لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.